indahmu dari sengsara. Tunjukkan kemana langkah aku ini dalam hidup dalam cinta. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku cinta, dia yang paling ku sayang. Aku mohon I'm